Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Usul min Ilmil Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kita akan masuk dalam pembahasan bab berikutnya Adz-Dzahir wal Muawwal. Ya, setelah disebutkan sebelumnya tentang jadi tujuan belajar usul fikih yaitu apa itu mengeluarkan hukum-hukum syariat. Ya, demikian. Itu mengetahui apakah itu wajib ataukah itu haram, sunnah atau makruh atau mubah. Demikian juga sah atau tidak sah. Setelah sebelumnya disebutkan tentang kalam, demikian juga lafaz menunjukkan perintah atau pelarangan. Demikian juga am yaitu umum dan khusus. Berikutnya beliau membahas di sini adz-dzahir wal muawwal. Apa itu dzahir yang tampak dan apa itu muawwal yang ditakwilkan? Ya, dikirim kepada makna yang lain ya, dengan adanya qorin atau tanda-tanda. Sebagaimana oleh Syekh Utsaimin, ta'rifu dzahir, definisi dzahir, adz-dzahir lughatan al-wadih. Secara bahasa artinya suatu yang jelas, al-bayyin. Yang gamblang, suatu yang jelas itu namanya dzahir. Ya seperti umpamanya untuk mendekatkan pemahaman kita, ya suatu lafadz itu bisa di itu dzahir yang tampak. Seperti umpamanya tawaddu'u min luhumil ibil. Wudhulah kalian karena sebab memakan daging unta. Lafadz tawaddu'u wudhulah di sini maksudnya adalah wudhu secara syariat untuk kemudian berwudhu dengan membasuh kedua tangan, kemudian berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, kemudian mencuci muka dan sebagainya. Ini wudu itu demikian maknanya. Ini makna dohir yang tampak. Sedangkan muawal itu apa? Wudu yang artinya untuk apa? Berhias, untuk membersihkan diri. Ini wudu. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau dikabari Nabi SAW waktu itu masuk ke rumah, kemudian diberitahu ini rumahnya Umar. Kemudian ada seorang perempuan yang berwudu di situ. Mereka menyebutkan wudunya perempuan ini yang ada di surga ini bukan wudu untuk apa? Wudu sebagaimana kita ketahui. Tapi wudu di sini adalah nadhafah untuk semakin bersih, semakin cantik dan sebagainya. Paham ya? Ini makna apa? Makna muawwal. Kalau dzahir tadi. Ada lagi nas. Nas itu yang jelas tidak bisa digiring kepada mana yang lain. Itu nas. Contohnya juga kalau muawwal itu ya seperti apa yang Allah sebutkan dalam surat Yusuf ayat yang ke-82. Was'alil qaryata allati kunna fiha wal qaryata allati akbarna fiha. Tanyalah kepada qaryah, desa. Ini ketika ini kisahnya Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya itu. Ketika kemudian Benyamin, saudaranya Yusuf, ya nama Benyamin sendiri dibicarakan. Waktu itu kemudian diambil oleh Nabi Yusuf kan demikian. Akhirnya kemudian saudara-saudaranya pun mengutus seseorang untuk mendatangi Yakub mengatakan was'alil qaryata, yakni tanyalah kepada qaryah, tanyalah kepada desa. Apa mungkin kemudian desa itu bisa menjawab pertanyaan? Kan enggak. Jadi maknanya qaryah di sini adalah ahlul qaryah, orang yang tinggal di desa tersebut, di kampung tersebut. Ini namanya muawwal. Ya, demikian. Jadi itu sebagai gambaran saja. Jadi sebutkan dzahir itu adalah secara bahasa artinya yang jelas, wastilahan secara istilah madalla binafsi ala makna rajih. Apa yang menunjukkan lafaz ini sendiri atas makna yang rajih. Makna yang lebih dekat kepada kebenaran. Ya, itu namanya dzahir. Apa yang ditunjukkan oleh lafaz kepada makna yang rajih, yang dekat kepada kebenaran. Ma ihtimal ghairihi. Ada juga apa? Kemungkinan makna yang lain. Tetapi apa? Makna itu yang tadi lebih dekat kepada kebenaran. Contohnya tadi, tawaddu min luhumil ibil, berwudulah karena makan daging unta. Ya, dohirnya di sini adalah yang tampak apa wudunya, yaitu wudu yang kita ketahui, mencuci tadi. Ya, mencuci muka, demikian juga tangan dan sebagainya. Ya, itu maknanya. Bukan apa? Bukan wudhu alati wana doba. Bukan mana yang wudhu yang menunjukkan untuk membersihkan diri. Kan demikian. Ya ini diantara makna apa? Makna dohir. Wudhulah karena sebab memakan daging unta. Maka wudhu di sini adalah yang dohir, yang tampak, yang mendekati kepada kebenaran, yaitu apa? Wudhu yang kita ketahui. Ya gitu. Maka wakaraja bikolina. Maka beliau pun yang nama definisi kan dijelaskan. Maka keluar dari ucapan kami, rojih, itu apa? Muawal. Muawal itu kebalikannya. ya, yaitu apa? Yang menunjukkan kepada makna yang jauh dari yang benar. Kecuali kalau di situ ada apa? Ada tanda-tanda yang mengiringnya. Demikian juga lafaz wa kharaja bi qalina ma ihtima li ghairihi, ada kemungkinan makna yang lain ya, keluar dari lafaz ini apa? An-nas. Nas atau sharih. Nas atau sharih itu adalah sesuatu yang jelas, tidak ada makna yang lain kecuali satu makna saja. Ya, demikian. Kemudian sekali para ulama, sekali saya di sini, al-amal di dohir wajib. Kita beramal kepada sesuatu yang dohir, yang tampak itu wajib. Kecuali kalau ada dalil yang menggiring kepada makna yang lain. Nah, inilah thariqah jalannya salafus saleh. Mengambil kepada yang dohir. Ya, seperti la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat untuk orang yang tidak membaca bi fatihatil kitab, tidak membaca Al-Fatihah. Sudah. Ini tidak ada sholat, dohirnya apa? Tidak terima sholatnya, kan demikian. Sebagian mengatakan tidak ada yakni sholat yang sempurna. Ya, seperti ini apa? Ini marju, ya demikian. Jadi beramal pada sesuatu yang dohir. Adapun al-mu'awwal, ta'rifnya adalah al-mu'awwal lughatan minal awwala wa waruju. Secara bahasa, mu'awwal itu artinya kembali. Wastilah secara istilah, apa yang dibawa lafadznya itu kepada makna al-marjuh, kepada makna yang dia itu lebih jauh dari kebenaran. Mahumila lafduhu alal makna al-marjuh. Ya demikian. Jadi mu'awwal ini tadi kebalikan dari apa? Dari dohir. Kemudian mu'awwal ta'wil ini, ta'wil ya, seorang itu kadang-kadang memang kadang menggunakan ta'wil, tetapi yang ta'wil yang diperbolehkan. Sekali beliau at-ta'wil qisman, ta'wil itu ada dua. Ta'wil itu kadang diartikan dengan tafsir. Ada dua. Yang pertama sahihun maqbul, tafsir yang diterima, yang benar. Yang kedua adalah fasid. Fasid itu yang dia itu bertolak. Seperti apa ta'wil atau tafsir yang itu sahih? Seperti apa? Apa yang ditunjukkan oleh dalil yang sahih? Seperti umpamanya seorang mentakwilkan bahwa qaryah itu dengan penghuni qaryah, yakni penghuni desa. Seperti tadi kita sebutkan, was'alil qaryatal lati kunna fiha. Tanyalah kepada desa yang kami ada di dalamnya. Ini tanyalah kepada apa? Penghuni desa itu kan itu. Enggak mungkin seorang berbicara kepada kampung itu kan gitu. Jadi bertanyalah kepada orang yang tinggal di desa itu. Ini ta'wil yang sahih. Ya, kemudian ada ta'wil yang dia itu apa? Tafsir yang dia itu fasid, yang rusak. Ya, dan itulah yang ditempuh oleh mereka. Para orang yang ta'wil itu. Seperti apa? Mereka menyebutkan ketika Allah SWT menyebutkan dalam surat Thaha ayat yang kelima dan banyak sekali. Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman ini Allah SWT alal arsy istawa. Di atas ars, di atas singgasana istawa, bersemayam. Kita meyakini bersemayam. Imam Malik mengatakan istiwa maklum, bersemayam itu sesuatu yang maklum, yaitu bersemayam kan itu. Tetapi bagaimananya itu adalah tidak kita ketahui, majhul. Mereka menggiring ya orang-orang Asy'ariyah dan sebagainya. Ya, menggiring demikian juga orang Mu'tazilah, Jahmiyah. Maknanya istawa ini adalah istaula, menguasai. Jadi Allah SWT menguasai arsy, tidak ingin mengatakan bahwa Allah itu bersemayam di arsy. Walaupun bagaimana kita menyerahkan pada Allah SWT. Ini mereka melakukan ta'wil. Istawa diartikan dengan istawa, menguasai. Ini Allah SWT menguasai apa? Menguasai ars. Kalau diartikan menguasai, maka tidak ada kelebihannya. Ya, kelebihan dari ars ini. Kalau menguasai langit, bumi, manusia, dan sebagainya. Ya, demikian. Jadi mereka mentafsirkan istawa dengan istawa menguasai, maka ini adalah suatu yang salah. Ya, mereka asalnya adalah apa, tidak ingin menyerupakan Allah dengan makhluk, tapi jatuh kepada kesalahan yang besar. Dan istawa itu maknanya adalah al-ulu wal istiqrar. Istawa ya itu adalah tinggi, demikian juga tetap di situ. Dengan kita tidak boleh membagaimanakannya. Ya, demikian. Ini dhohir dan mu'awwal. Untuk kita wajib untuk berpegang kepada yang dhohir. Sampai di situ apa, ada hadis ataupun ayat yang menggiring kepada yang di itu mu'awwal. Kan demikian. Seperti tadi dicontohkan, tidak ada sholat, la sholata, tidak ada sholat. Ini tidak ada sholat, tidak sah sholat. Orang yang tidak membaca Al-Fatihah, kan demikian. Kan demikian. Sampai di sini, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.